Kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari hamba Allah dari Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, saya punya anak yang berumur 1 tahun. Saya mau mengadakan akikah, tapi saya dan suami saya belum diakikah dan orang tua kami belum diakikah. Gimana solusinya Bu ya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya anak 1 tahun, pengen ngakikahi, tapi Anda sendiri belum akikah dan istri Anda belum akikah. Mana yang seharusnya Anda lakukan? Akikahilah anakmu, sebab yang bertugas mengakikahi anakmu adalah dirimu, dan yang bertugas mengakikahi dirimu adalah bapakmu, ayah ibundamu. Jadi bukan urusanmu tentang dirimu. Jadi akikahi anakmu sendiri, sebab itu adalah khitabnya yang diperintahkan mengakikahi anak siapa? Bapaknya. Ya kan, waktu Anda lahir yang disuruh mengakikahi Anda sendiri atau orang tua? Orang tua, maka kesunahan dibebankan atas orang tua. Akikailah untuk anakmu. Baru nanti kalau ada rezeki yang lain lagi, akikah untuk dirimu sendiri. Tapi karena kasusnya adalah antara dirimu dan anakmu, maka dahulukan anakmu, karena saat ini tugasmu lah untuk mengakikahi anak-anakmu. Allahu a'lam bishawab.